Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar fa hayyakum Allah wa bayyakum Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di fasal yang baru, yaitu faslun fi syuruti wujubis salati wa bayanin nawafil, yakni pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya salat, syarat-syarat wajibnya jatuh salat, syarat-syarat jatuhnya wajib salat, dan penjelasan tentang nawafil. Nawafil biasanya bahasa Indonesia apa? Salat sunnah ya. Iya, salat-salat sunnah. Bayanin nawafil ya, keterangan ataupun penjelasan salat-salat sunnah. Lalu kata syarih, wa syara'itu, yang sebenarnya ini merupakan ucapan sahibul matan, wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a. Dan syarat-syarat jatuhnya kewajiban sholat itu tiga macam. Ahaduha, yang pertama adalah al-islamu. Ini Islam, keislaman. Ini yang pertama. Ya. Namun tadi syaratnya mesti tiga. Karena tadi di atas dikatakan wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'. Syarat-syarat wajibnya salat itu ada tiga macam. Ya, syarat-syarat jatuhnya kewajiban salat itu ada tiga macam. Pertama, al-islamu, keislaman. Fala tajibu salatu 'alal kafiril asli. Maka tidak ada kewajiban salat atas orang kafir, kafir asli. Berarti ada kafir palsu ya. Ya, maksudnya kafir asli ini lawan dari murtad ya. Maksudnya kafir asli adalah lawan dari murtad. Nah, jadi di sini dikatakan fala tajibu shalatu 'alal kafiril asli. Ya, tidak ada kewajiban salat atas orang yang dia itu kafirnya kafir asli. Wala yajibu 'alaihi qada'uha idza aslama. Dan juga tidak ada kewajiban atasnya mengqadha saat dia masuk Islam. Ya, mengqadha salat tersebut saat dia masuk Islam. Wa ammal murtad, adapun lawan dari kafir asli, ya kafir palsu gitu ya. Ataupun kafir ya, pokoknya murtad lah bahasa kita ya. Wa ammal murtad fatajibu alaihi salatu wa qadha'uha in 'ada ila al-islami. Ya, demikian katanya. Maka dia wajib ya mengqadha wajib salat ya, fatajibu alaihi salat, maka dia wajib salat dan wajib pula mengqadanya jika dia kembali kepada Islam. Adapun kalau kafir asli tadi saat dia masuk Islam, maka dia enggak perlu mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan semasa hidupnya. Adapun jika dia murtad, maka saat dia itu masuk Islam, dia perlu mengqadha salat yang dia tinggalkan. Nah, demikian. Jadi ini syarat yang pertama, yaitu al-Islam. Syarat jatuhnya kewajiban salat atas pada diri seseorang, yaitu Yang pertama keislaman, tapi ini masih yang pertama. Lalu yang kedua, wathani al-bulughu fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyyatin. Yakni al-bulugh. Apa bahasa Indonesia? Baligh ya bahasanya. Iya. Matang lah pokoknya gitu ya. Al-bulughu, matang. Ya. Ya biasanya kita bilangnya matang ya. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban atas sabi ataupun sabiyyah. Sabi anak laki-laki, sementara sabiyyah anak perempuan. Jadi apa? Syarat yang kedua al-bulugh. Jadi setelah syarat yang pertama terpenuhi yaitu dia yaitu keislaman, kemudian yang kedua dia bulugh, ya, baligh. Ataupun matang gitu ya. Lakin yu'marani biha ba'da kamali sab'i sinina. Akan tetapi untuk sobi dan sobiyah tadi, ya untuk sobi dan sobiyah tadi, itu keduanya diperintahkan untuk melakukannya, disuruh. Ya kita suruh mereka untuk mengerjakannya. Ba'da kamali, namun setelah mereka sempurna 7 tahun, ya ba'da kamali sab'i sinin. Jadi untuk sobi dan sobiyah setelah sempurna umurnya 7 tahun, maka kita harus nyuruh-nyuruh mereka buat sholat. Tapi masih ada catatan lagi. Masih ada catatan lagi. Setelah sempurna 7 tahun masih ada catatan lagi. In hasalat tamyizu biha. Kalau dia mampu melakukan tamyiz, ya, mampu melakukan apa bahasanya? Mampu melakukan membedakan ya, mampu membedakan ya, nggak usah ada melakukannya, mampu membedakan. Jadi jika dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kalau itu belum lah ya. Ya sebagaimana dijelaskan oleh mereka, sebagian mereka mengatakan mi'yarnya tamyiz ini adalah mampu mengetahui mana kanan dan mana kirinya, ya kan gitu. Wallahu alam. Ya masing-masing mereka ada pembahasan di sana ya, terkait mi'yar untuk tamyiz ini. Ya standar tamyiz ini apa kan gitu ya. Bisa dikatakan dia itu tamyiz atau tidak tamyiz kan gitu. Nah ini dia. Jadi Umar perintahkan. Tapi kalau memang kita lihat dia itu belum ngerti, belum tamyiz, ya belum bisa membedakan. Ya, belum bisa membedakan, maka ya enggak perlu diperintahkan, enggak perlu disuruh-suruh gitu ya. Ya mafhumnya demikian. Jadi itu dia. Lakin yu'marani biha, akan tetapi keduanya tadi ya, si sobi dan sobiyah itu diperintahkan untuk melakukan sholat apabila telah sempurna 7 tahun dan mampu melakukan mampu membedakan ya, in hasalat tamyizu biha wa illa faba'da tamyiz ya, bahkan di sini syarih ternyata menyebutkannya wa illa faba'da tamyiz. Jadi kalau dia belum bisa ngebedain walaupun sudah sempurna 7 tahun, ya maka perintah itu kita datangkan, kita munculkan, atau kita nyuruh-nyuruh dia buat sholat itu setelah dia bisa melakukan tamyiz. Fa ada tamyiz. Nah demikian. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali 'ashri sinin. Dan sobi dan sobiyah tadi itu bahkan dipukul kalau mereka meninggalkannya setelah umur mereka sempurna 10 tahun. Ya, setelah keduanya sempurna 10 tahun. Ya, jadi dipukul keduanya. Nah, demikian. Ini syarat yang kedua, yaitu al-bulugh. Apa tadi bulugh bahasa Indonesia? Baligh ya, al-bulugh baligh ya. Wa tsalis, kemudian yang ketiga dan yang terakhir al-aqlu. Al-aqlu berakal ya, berakal ya. Al-aqlu berakal. Fala tajibu ala majnunin. Jadi ya tidak wajib atas orang yang tidak berakal. Ataupun di sini ya, biasanya kita bilangnya gila ya. Jadi tidak wajib atas orang yang gila. Nah demikian. Jadi 3 syarat ini mesti terpenuhi. Nah saat 3 syarat ini terpenuhi pada seseorang, maka jatuhlah kewajiban sholat. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan wa qauluhu wa huwa haddut taklid saqitun fi ba'dhi nusakhil matni. Dan perkataan Imam Abu Syuja wa huwa haddut taklid, dan ini adalah ketentuan ataupun definisi taklid, definisi mukallaf, ketentuan mukallaf atau definisi pembebanan. Maksudnya ini tadi adalah apa? Al-Islam, al-buluh, al-aql. Ini definisi taklif. Wa huwa haddut taklif. Kata Imam Abu Syuja. Ya, wa qawluhu wa huwa haddut taklif. Ini bukan sholat aja. Iya. Benar. Jadi ini hadnya. Ini definisinya. Ini ta'rifnya. Ini pengertiannya. Jadi pengertian taklif ataupun ketentuan mukallaf itu adalah yang tiga ini. Ya, karena beliau Imam Abu Syuja mengatakan wa huwa haddut taklif, dan ini adalah haddut taklif ataupun definisi taklif. Iya, batasan taklif, benar. Ya, ini merupakan batasan batasan pembebanan. Iya, benar. Batasan seseorang dikatakan mukallaf, ya. Batasan seseorang dikatakan mukallaf. Inilah dia. Yaitu al-Islam, al-bulugh, al-aql. Ya, karena pernyataan Imam Abu Syuja wa huwa haddut taklif saqitun fi ba'dhi nusakhil matni, gugur pada sebahagian naskah matan. Maksudnya tidak tertera pada sebahagian naskah matan. Nah, demikian. Jadi, di sini maksud sebagian macam naskah matan ini, apa ada perumahan berupa? Oh, matannya cuma satu. Ya. Menukil, ya, karena kan begini, saya umpama nih, ini umpama satu, ini salah satu contoh kasus saja yang bisa jadi kejadiannya tidak demikian, ya, hanya saya yang mencontohkan aja kenapa bisa terjadi seperti ini. Saya punya matan nih Imam Abu Syuja yang mungkin saya dapatkan langsung dari Imam Abu Syuja, lalu Ustaz Usman membutuhkannya, maka saya pun menasakhnya, ya kan, ya, maka saya pun menukilnya. Nah, saat saya menukilnya terjadi kesalahan di dalam penulisan ataupun sebagainya, atau kurang atau kelupaan di dalam menukil penulisannya. Kemudian waktu saya serahkan, ya, lalu yang saya serahkan dilakukan naskah lagi, penasakan lagi, sehingga akhirnya tersebarlah beberapa naskah yang berbeda, begitu. Yang sebenarnya cuma satu, gitu. Ya, hanya ada satu matan at-taqrib, ya, yaitu yang berjudul at-taqrib itu. Walau judul matannya pun ada banyak, ya. Dan demikian. Salah penulisan, ya, artinya. Bisa jadi begitu, bisa jadi salah penulisan, bisa jadi salah penukilan. Ya, umpama Imam Abu Syuja mungkin membacakan matan at-taqrib ini. Nah, saat beliau membacakannya, kemudian mungkin orang yang menukilnya lupa beberapa kalimat barangkali. Wallahu a'lam. Ya, kira-kira mungkin begitulah kejadiannya. Nah, oleh karena itu, asalnya satu. Demikian. Nah, mana dari naskah-naskah tersebut yang benar, ya, itu perlu dilakukan penelusuran lagi, ya, kan, begitu. Nah, demikian. Ya, begitulah yang mereka lakukan, ya. Apakah ini asli ini? Apakah Taurat ini asli? Apakah Injil ini asli? Kan? Ya, begitulah mereka lakukan. Allahu a'lam. Berarti di sini mazhabnya Syarih. Maksudnya orang-orang kafir itu bukan lah. Baik, bahwa mazhabnya Syarih, orang-orang kafir itu bukan mukallaf. Kenapa anda katakan harus Syarih, mazhabnya Syarih? Kenapa enggak dibilang mazhabnya Imam Abu Syuja? Kenapa mazhabnya Syarih? Atau mungkin anda katakan kenapa enggak kedua-duanya? Berarti kedua-duanya berpandangan bahwa ya gitu ya. Iya, jadi karena kan yang pernah dibahas di filosofi. Iya. Amal, iya. Termasuk orang kufar, ya. Ya, memang terjadi perbincangan, ya, terkait masalah al-Islam ini, ya. Terjadi permasalahan al-Islam ini terjadi perbincangan apakah al-Islam itu merupakan haddut taklif ataukah tidak. Ya, yang jelas memang terjadi perbincangan di sana. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Imam Bajuri, ya, beliau katakan bahwa Al-Imam Abu Syuja mengatakan yang dua, yaitu al-bulugh wal aql, merupakan haddut taklif, itu lebih aula, begitu katanya. Wallahu a'lam. Ya, karena al-Islam ini terjadi perbincangan di sana. Ya, ya silakanlah bahas ya terkait hal itu. Ya, ini enggak tempat kita, insyaallah nanti ya. Ya. Baik, dan demikian. Ya, saqitun fi ba'dhi naskhil matni. Jadi ungkapan yang ini tadi, ungkapan yang masalah wa huwa haddut taklif. Nah, ungkapan ini di sebagian naskah itu enggak terdapat. Nah, jadi bisa jadi juga memang ini enggak datang dari muallif, maksudnya enggak datang dari Imam Abu Syuja tentang menyatakan bahwa yang tiga ini tadi merupakan batasan taklif. Ya, karena di sebagian matan ternyata ada yang tidak ternyata ini tidak tercantum. Ini ungkapan wa huwa haddut taklif. Dan ini semua merupakan definisi taklif, yaitu tidak tercantum di sebagian redaksi matan. Nah, demikian. Namun di matan yang di matan yang disyarah oleh Imam Ibnu Qasim ini, ya, beliau mensyarah yang redaksinya itu tercantum, begitu ya. Tapi begitupun dia tetap menukilkan, ya, tetap memaparkan bahwa di sana ada matan yang lafaz ini, yaitu ungkapan bahwa haddut taklif itu tidak tercantum. Ya, cuma pertanyaan saya, saqitun ini kenapa marfu? Ya, siapa yang jawab? Khabar. Khabar dari qawluh. Iya, khabar dari qawluh. Jadi wa qawluhu saqit. Jadi ucapan Imam Abu Syuja yang ini nih itu tidak tertera fi ba'dhi naskhil matani. Ya, nusakhil matni. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fik. Mubtada'nya qawluhu. Wa qawluhu saqitun. Ucapannya gugur di sebagian matan. Wa qawluhu. Ala majnun wa qawluhu. Iya, wa qawluhu. Nah, qawluhu mubtada' saqit khabar. Jadi wa qawluhu saqitun. Maqalul qawlnya mana? Wa huwa haddut taklif. Itulah isi perkataannya. Isi perkataannya wa huwa haddut taklif. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut wassalawatul masnunat khamsun. Ya, karena kan tadi pembahasan kita ataupun judul fasal kita adalah fi syuruti wujubis shalah, yakni syarat-syarat kewajiban salat, dan tadi sudah kita sebutkan ya cuma ada tiga saja. Lalu masuk ke pembahasan bayanin nawafil, penjelasan tentang salat-salat sunnah. Maka ini kita mulai masuk ke penjelasan tentang salat-salat sunnah yang dimulai dari ungkapan Imam Abu Syuja, wassalawatul masnunat khamsun. Jadi salat-salat masnunat itu ada lima. Salat-salat sunnah ya bahasa kita ya. Salat-salat sunnah itu ada lima. Pertama al-aidani. Salat id yang dua itu. Ya, al-aidani. Yaitu yakni Idul Adha, ay salatu Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, itu maksudnya. Maksudnya adalah salatu Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusuf, kedua al-kusuf, ay salatu kusufis syamsi wa khusufil qamar. Wal kusufani ya, wal kusufani. Yang kedua tadi, yang pertama al-aidan, yang kedua al-kusufani. Dan maksud dari al-kusufani adalah salat kusuf dan salat khusuf. Ya. Kalau kusuf itu maksudnya kusufis syams, kalau khusuf itu maksudnya khusufil qamar. Dan kalau bahasa Indonesianya kedua-duanya sama ya, baik yang kusuf maupun yang khusuf sama-sama dimaknai gerhana. Ya, cuma bedanya yang satu gerhana matahari, yang satu gerhana bulan. Nah, ini yang kedua. Jadi pertama tadi aidan, dua salat id, yang kedua dua salat kusuf, yang ketiga istisqa. Benar-benar masyaallah ya, benar. Ini yang kelima ya. Ya, jadi dua salat id, dua salat kusuf, dan satu istisqa. Ya, yang kelima. Berarti yang kelima al-istisqa ai salatuhu. Ya, maksudnya apa? Ya, salatnya salat istisqa ya. Al-istisqa maksudnya adalah salat istisqa. Nah, ini salat-salat yang disunnahkan. Ya, salat-salat yang disunnahkan itu ada lima, yaitu al-aidan dua, al-kusufan empat, al-istisqa lima. Ya, al-aidan maksudnya adalah salat id fitri dan salat id adha, al-kusufan maksudnya adalah salat kusuf syams sama salat kusuf qamar, adapun al-istisqa maksudnya adalah salat istisqa. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan wassunanut tabi'ah lil faraid. Enggak, benar, bukan. Ini benaran 5 kayaknya. Maksudnya yang tadi baru 3 ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 Itu kan. Iya, benar ya. Yang rawatib. Oh iya benar ya. Iya benar. Baik, wassunanu wassunan tabi'ah lil faraid. Dan sunnah-sunnah, apa sunnah-sunnah yang mengikuti salat fardu. Wa yu'abbaru anha aidan, dan biasanya juga kita namakan dengan bisunnatir ratibah. Kalau kita mungkin lebih mengenal lagi dengan istilah rawatib ya. Ketimbang dengan istilah, tapi memang rawatib itu merupakan bentuk jamak dari ratib ya. Rawatib bentuk jamak dari ratib. Jadi biasanya kita istilahkan ataupun kita namakan dengan salat sunnah rawatib. Atau bisa juga dinamakan dengan as-sunanut tabi'ah lil faraid. Salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Wahia, dan salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu ini atau salat rawatib ini itu ada 17 rakaat. Ya, 17 rakaatan. Wahia 17 rakaatan. Ini 17 kenapa mansub ini? Ada yang bisa jawab? 17 mansub karena tamyiz. 16-nya mabni. Iya. 17 bukan mansub akan tapi mabni. Jadi kalau gitu fi mahalli apa nih 17? Iya, fi mahalli rafin sebagai khabar ya. طيب 17 rak'atan rak'ata al-fajri. Rak'at al-fajri wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'daha wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-isha'i yutiru bi wahidatin minhunna. Apa saja 17 rakaat tersebut? Ya, 17 rakaat yang mengikuti salat fardu tadi atau yang kita namakan dengan salat sunnah rawatib ini. Kan gitu ya. Apa saja? Yang pertama 2 rakaat fajar. Rakaatul fajri. Ya, itu berarti ada 2 ya. Jadi kan tadi ada 17 ya, Nah, nanti dari keterangan-keterangan berikutnya kita bisa tahu bahwa rakaatul fajri yang dimaksudkan di sini adalah qabliyah. Ya, bukan ba'diyah ya. Jadi yang dimaksudkan dengan rakaatul fajri yang di sini adalah qabliyah, bukan yang ba'diyahnya. Baik, jadi 17 rakaat. 2 rakaatnya adalah 2 rakaatnya salat fajar, maksudnya salat subuh, wa arba'un qabla dhuhri, dan 4 untuk salat sebelum apa, untuk salat yang sebelum zuhur ya. Jadi berarti 4 udah 6 ya. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 setelah salat zuhur. Jadi 4 sebelum salat zuhur, 2 sebelum salat zuhur, wa arba'un qabla al-'asr, 4 sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 setelah maghrib. Wa thalathun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna, dan 3 setelah salat isya yang satunya merupakan witir. Nah, jadi totalnya berapa? 17, pas ya? Ya, 17. Itulah 17 rakaat yang mengikuti salat fardu atau yang kita namakan biasanya dengan salat rawatib. Kemudian di sini syarih melanjutkan penjelasannya, wal wahidatu hiya aqallul witri, dan satu itu merupakan witir yang terdikit, sedikit-dikitnya witir ya, ataupun witir yang terdikit. Al-wahidatu hiya aqallul witri wa aktharuhu, adapun maksimal daripada witir adalah ihda ashrata, 11. Itu maksimal witir. Witir paling terdikit adalah 1, sementara maksimalnya witir adalah 11 rakaat. Wa waqtuhu, dan waktunya baina salatil isya'i wa thulu'il fajri. Jadi waktu witir kita, waktu witir itu kita laksanakan adalah antara salat isya dan salat dan munculnya ataupun terbitnya fajar. Falau autara qabla al isya'i amdan aw sahwan lam yu'tadd bihi. Jadi kalau seandainya dia melakukan witir sebelum sholat isya, baik sengaja maupun lupa, lam yu'tadda bihi, tidak dianggap witir. Artinya dengan kata lain, dia belum melakukan witir. baik sengaja maupun lupa. Waratibul muakkadu min dzalika kullihi 10 rakaatin, dan dari salat-salat rawatib tadi itu ada yang ratibnya itu muakkad. Ada yang ratibnya muakkad. Yang jumlah keseluruhannya adalah 10 rakaatin. Jadi yang muakkadnya itu ada 10 rakaat dari 17 rakaat tadi. Apa saja yang muakkadnya? Rak'atani qabla subhi. Ya, jadi dari sinilah kita bisa tahu bahwa rak'atal fajri yang di atas tadi maksudnya adalah qabla subhi. Yang muakkadnya yang pertama yang pertama atau gimana bilangnya? Pokoknya 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu 2. Ya, jadi tadi ada 10 ya, 2 rakaat sebelum subuh maka ini muakkad. Wa rak'atani qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur ini juga muakkad. Berarti 2 rakaatnya lagi enggak muakkad. Karena kan tadi sebelum zuhur ada 4 ya. Iya. Ah, karena sebelum zuhur ada 4. Iya, yang duanya yang muakkad, yang duanya tidak muakkad. Ya, yang duanya yang muakkad, yang duanya tidak muakkad. Karena yang sebelum zuhur itu ada 4 untuk salat sunnah rawatib. Minimal 2 lah. Bukan minimal 2. Intinya yang duanya itu muakkad, yang duanya tidak muakkad. Nah, begitu. Ya. Adapun masalah minimal, kita mau bilang minimal itu maksudnya minimal harus dilakukan 2 gitu. Oh ya, ya. Ya, silakan ya. Iya. Iya, karena yang muakkad 2 ya. Jadi yang muakkad 2. Kemudian waraqatani ba'daha, 2 setelah zuhur. Jadi 2 sebelum zuhur dan 2 setelah zuhur itu dua-duanya muakkad. Ya. Dua-duanya muakkad. Berarti tadi katanya 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Tadi 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Bukan. Ya, 4 sebelum zuhur waraqatani ba'daha, 2 setelah zuhur. Ya, bukan 4. Ya, rekan sebelum zuhur boleh kan dilaksanakan satu salat seandainya kita lapang? Nggak boleh. Nggak boleh. Ada yang bilang boleh? Yang saya tahu salat sunnah itu dua-dua. Tapi ada dua yang menjalankan empat sebelum zuhur. Kayak salat wajib jadinya. Salat sunnah. Iya. Salat periksa lagi. Coba nanti lah saya periksa lagi ya. Yang saya tahu selama ini nggak boleh melakukan salat sunnah rawatib itu satu salam ya untuk yang 4 rakaat karena akan menyerupai salat fardu begitu. Ya itu yang saya tahu alasannya. Karena saya membaca, aku butuh ilmu paham saya pikir itu. Jadi menurut Pak Usman selama ini bahwa boleh melakukan salat qabliyah zuhur itu 4 rakaat sekaligus gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Iya, yang saya tahu dilakukan dengan dua-dua karena memang salat nafilah itu dilakukan dengan dua-dua ya. Pernah tahu. Satu salam pernah tahu. Memang masih tadi. Satu salam? Iya, pernah tahu. Pernah dengar. Nanti salat tarawih. Enggak, belum salat. Iya. Satu salam. Pernah dengar. Kalau tarawih bahkan itu di sini dikatakan ditolak. Iya, benar. Kalau tarawih bahkan satu salam ditolak. Salah. Jadi 4 rakaat ya dikerjakan sekaligus ya. Ya coba nanti kita periksa lagi lah, insyaallah ya. Ya nanti coba kita periksa lagi. Iya benar. Ya, ini perlu kita kaji ulang ya terkait masalah apakah boleh dilakukan langsung 4 rakaat ya atau dengan kata lain satu salam gitu ya. Baik, lanjut ke sampai mana tadi? Oh ya, waraqata qabla dzuhri waraqatan ba'daha. Warok atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Nah, jadi yang 2 rakaat setelah maghrib itu juga muakkad. Warok atani ba'dal maghrib. Warok atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi totalnya 10. Itulah 10 rakaat yang muakkadah. Enggak. Ada, tapi itu bukan yang muakkadah. Yang. Itu yang untuk yang bukan muakkadahnya ada wasalatun. Oh ya, enggak ada ya. Oh ya benar, enggak ada ya, benar. Yang di 17, yang 17 rakaat, yang 17 rakaat enggak ada. Warq atani ba'dal maghrib wasalatun ba'dal isya. Iya, enggak ada yang sebelum isya-nya ya. Enggak ada iya. Jadi itu pas tadi 17 kan? Iya, pas. 2 4 6 baru 6 8 4 sebelum zuhur 8 12 12 baru 14 17. Iya benar ya, 17 ya. Berarti memang enggak ada sebelum maghrib sama sebelum isya-nya ya. Iya. Ya, inilah mazhab ya. Baik, ini pandangan mazhab ya. Tapi ya mungkin nanti bisa yang jadi permasalahan juga orang bermazhab Syafi'i sendiri ada kiblat isya ya. Berarti ada khilaf di internal ya. Ya, berarti ada khilaf di internal ya. Kalau maghrib sikit, tapi kalau isya rata-rata. Iya, iya, iya. Dia pakai kitab lama-lama. Itu maksudnya memang ada di internal madhab atau maksudnya itu karena orang ya misalkan saya ngaku Syafi'iyah tapi karena saya lihat ada orang yang sholat sunnah sebelum isya ya awak pun ikut-ikutan ya, aja kan gitu ya mana tahu. Saya sendiri begitu, saya baca kan gitu. Ketika orang sholat sebelum isya saya sholat isya juga. Iya benar-benar. Ini coba nanti kita cari ulang lagi ya, apakah ada khilaf internal atau itu khilaf eksternal yang hanya saja kenapa orang-orang yang ngaku Syafi'iyah tetap melakukannya mungkin cuma ngikut-ngikut doang orang kali ya. Ya seperti kasus tadi kan, kasus sosok karena dilihat orang pada sholat ya mau ikut sholat kan gitu ya. Tapi memang iya, karena memang kadang begini ya, ketika seorang musannif itu menyebutkan bilangan itu belum tentu hasr. Ya, belum tentu pembatasannya bahwa memang bilangannya sekian gitu ya. Ya, coba nanti kita periksa ulang. Tapi yang jelas zahirnya di sini dikatakan bahwa salat sunnah rawatib itu 17 rakaat yang muakkadnya 10 rakaat. Ini pernyataan Imam Abu Syuja dan disepakati oleh Ibnu Qasim secara enggak langsung. Ya karena kedua-duanya tidak ada kritikan dari Imam Ibnu Qasim. Tapi enggak tahu juga kalau bagaimana dari Imam Bajuri ya. Ya mungkin kita bisa lihat hasyiah Bajuri nanti insyaallah apakah Imam Bajuri mengkritisi atau ada memberikan catatan-catatan tambahan terkait pandangan mereka berdua. Yang jelas Imam Abu Syuja dan Imam Ibnu Qasim di sini berpandangan ya hanya 17 rakaat itulah yang rawatib dan yang 10-nya muakkad. Wallahu alam. Jelas. 10. Iya, yang muakkad 10. Ya. Jadi yang rawatib 17, yang muakkadnya 10. Ya, ya maksudnya 10 dari yang 17 tadi. Ya, begitu ya. Baik. Adapun yang muakkadnya apa saja tadi sudah kita terangkan yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itulah 10 rakaat yang muakkadahnya. Asar enggak? Ada, hanya saja bukan muakkad. Ya ada, sebelum asar itu ada tapi bukan muakkad. Bahkan sebelum asar itu ada 4 lagi. Ya ada 4 rakaat sebelum asar namun bukan muakkad. Ya, tapi tetap rawatib ya, tetap masuk kategori salat rawatib. Wallahu a'lam. Kemudian wa thalathu nawafil muakkadatun ghairu tabi'atin lil fara'id. Dan di sana ada 3 nawafil yang juga muakkad tapi bukan tabi'ah lil fara'id. Bukan sholat yang mengikuti faraid atau dengan kata lain bukan sholat rawatib namun sunnah muakkadah juga ya sunnah muakkad tapi bukan rawatib bukan sholat yang mengikuti sholat fardu beda dengan yang di atas tadi yang kita bicarakan tadi sholat rawatib muakkad kalau yang ini sholat sunnah muakkad ya kalau yang di atas rawatib muakkad kalau yang ini nawafil muakkad jadi beda ya. Kalau rawatib itu adalah sholat-sholat yang mengikuti sholat fardu. Ahaduha sholatul lail. Pertama, sholatul lail. Sholat malam. Ya, pertama, sholat malam. Ini merupakan nawafil yang mu'akkad. Nawafil yang ditekankan. Wan naflil mutlak fil laili afdal minan naflil mutlak fil nahari. Dan sholat nawafil mutlak pada malam hari itu atau sholat malam ya kita bilang biasanya kita namakan dengan sholat malam ya sebenarnya itu adalah sholat sunnah mutlak yang kita lakukan pada malam hari itu lebih utama dari sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada siang hari. Wan naflu wasatul laili afdal. Nah tadi kan kita katakan bahwa sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada malam hari itu lebih utama dari sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada siang hari. Nah ketika kita lakukan pada tengah malam itu lebih utama lagi. Wa naflu wasatul laili afdal. Thumma akhiruhu afdal. Kemudian kalau kita akhirkan lagi, ya kita akhirkan lagi sampai ke akhir malam lebih utama lagi. Jadi saat kita lakukan tengah malam itu lebih utama, dan saat kita akhirkan lagi lebih utama lagi. Wahada liman qassama al-lail salasan. Tentunya ini bagi mereka yang membagi malam itu kepada tiga bahagian. Jadi awal malam, tengah malam, akhir malam, gitu ya. Nah demikian. Aslasan ya, qassama al-laila aslasan. Afwan ya. Jadi wahada liman qassama al-laila aslasan. Ya ini dan ini tentunya bagi mereka yang membagi malam kepada tiga bahagian, gitu ya. Baik. Wasani, dan yang kedua, itu tadi yang pertama, salat malam. Yang kedua, salat duha. Wa aqalluha rak'atan. Maksudnya salat duha ini salat di waktu duha ya. Duha ini ada enggak bahasa Indonesianya? Enggak ada ya? Di awal. Pokoknya, di awal siang bahasanya. Berarti enggak ada lah bahasa Indonesianya kalau di awal siang itu bukan bahasa ya, itu namanya susunan-susunan kata. Ya ada enggak duha itu, ada enggak bahasa Indonesianya begitu? Pagi. Kalau pagi itu bukannya yang apa itu, yang subuh itu pagi. Bukan. Bukan itu makna pagi. Itu fajar itu bahasa Arab, akhi. Maksud saya bahasa Indonesia. Ya. Fajar bahasa Arab. Menjelang siang, berarti enggak ada bahasa Indonesianya ya intinya ya. Nah, kalau gitu kita pakai bahasa Arabnya aja ya. Enggak ada bahasa Indonesianya berarti. Baik, jadi intinya duha itu salah satu nama dari nama-nama waktu. Intinya duha itu salah satu nama dari nama-nama waktu ya, seperti subuh, fajar, masa, kemudian lail, kemudian apa lagi? Asya dan sebagainya. Itu nama-nama dari salah satu nama dari nama-nama waktu. Ya, salah satunya juga adalah duha. Nah, jadi salat yang dikerjakan pada waktu tersebut ya maka dinamakan dengan salat duha. Wa qalluha, dan kata penulis di sini, kata Imam Ibnu Qasim di sini, paling dikit ya, paling dikit dari rakaatnya salat duha itu adalah 2 rakaat, raka'atani. Wa aktsaruha, dan maksimal dari rakaatnya adalah 15 rakaatan, 12 rakaat. Ya. Jadi salat duha itu maksimalnya 12 rakaat, minimalnya 2 rakaat. Wa waqtuha, adapun waktunya, waktu dari salat duha ini, min irtifa'i syamsi ila zawaliha. Ya, saat mulai terangkatnya syams ataupun matahari ya, dari mulai terangkatnya matahari sampai ke condongnya matahari ataupun bergesernya matahari dari tengah. Ya, bergesernya matahari dari tengah. Ya, ila zawaliha. Kama qalahun Nawawi fit tahqiq, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Tahqiq dan di dalam kitabnya Syarhil Muhadzab. Mana irtifa' ini terangkatnya, ukuran terangkat loh. Ya sudah enggak berada di ufuk lagi lah. Lepas dari ufuk. Iya, lepas dari ufuk ya kan. Itulah terangkat dia. Kan gitu ya. Itulah minertifai. Ya apakah demikian syaratnya, ini memang perlu dikaji ulang lagi ya. Apakah syaratnya itu seperti itu yang dinamakan dengan terangkat, atau karena masalahnya begini, yang masih di ufuk itu ya kan gitu. Itu enggak dibilang duha ya. Bahkan dari sisi penamaan pun itu tidak dikatakan duha, itu masih dikatakan fajar ataupun subuh kan begitu. Enggak suruh. Ah, belum lagi suruh ya kan, ada suruh lagi. Iya benar, ada suruh kan begitu. Iya. Nah, jadi membedakan antara irtifa' dengan suruhnya gimana? Nah, ini yang sulitnya ya kan. Iya. Jadi ya saya pikir mungkin setelah habis piringannya dari ufuk. Ya, setelah habis piringannya dari ufuk itulah mungkin irtifa' tadi. Ya, ataupun yang kita namakan dengan duha. Ya, waktu duha tadi. Awal terangkatnya matahari. Ya, wallahu a'lam. Tapi nanti coba kita cek lagi ya, kalau memang itu dibutuhkan ya. Biasanya sih ukuran jamnya itu sekitar jam 8 ke atas gitu ya. Kalau di tengok, nah, di gitu tuh. Ah, ya. Bacaannya itu terangkat 2. Ah iya, itu jam berapa di situ? Subuh secara 5.03 kan. Ah. Kalau dia 6.47 katanya sudah masuk tuh. 6.47 di situ? Enggak, itu subuh. Oh, Oh, di sini enggak ada? Oh, enggak ada ya? Oh, enggak ada di situ. Oh, enggak ada. Saya kira ada. Hah? Waktunya dari mana? Ya. Ada kan? Iya, enggak, maksudnya subuh. Oh, duhanya enggak ada ya? Oh, duhanya enggak ada ya? Dia suruh dulu baru duha. Iya, benar. Heeh. Coba nanti kita periksa lagi ya, pasnya di mana ya? dimasuk atau nanti baru kita perkirakan ataupun kita apa konversi ke jam kan gitu, kira-kira di jam berapa ya, insyaallah. Kemudian ya berarti kita perlu tahu juga makna irtifa ini secara detail ya, standar irtifa ini apa. Kalau seandainya zuhur itu kan ada bayang-bayang. Iya betul. Iya ya, benar-benar. Kemarin kan dijelasin ya. Tepat-tepat. Iya ya betul. Apa standar irtifa ini ya? Ya insya Allah nanti. Ya, gimana ketentuan irtifa? Ya kemudian yang ketiga wasalis. Salatut tarawih. Ya dan yang ketiga adalah ya, karena tadi kita bilang ada tiga, maksudnya imam bilang ada tiga ya. Wasalatu nawafil muakkad. Ya maksudnya nawafil yang muakkad itu ada tiga macam. Ya, yang pertama tadi adalah salat lail, yang kedua salat duha, dan yang ketiga adalah salatut tarawih. Wahia dan salat tarawih ini 20 raka'atan bi asri taslimat fi kulli lailatin min Ramadan. Dan salat tarawih itu adalah salat yang dikerjakan sebanyak 20 rakaat ya. Ya, sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salam. Sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salam pada setiap malam-malamnya bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarwihat. Dan apa namanya? Dan oh iya benar ya. Berarti 10 salam. Iya, berarti jumlahnya wa jumlatuha ya khamsu tarwihat. 5 kali tarwih ya, 5 kali rehat ya, 5 kali rehat. Baik. Jadi per 4 salam, per 4 rakaat 2 salam. Iya, benar. Wa ya wa jumlatuha khamsu tarwihat. Berarti 5 rehat ya. Wa yanwi syakhsu bi kulli raka'atayn minha at-tarawih au qiyam Ramadan. Dan seseorang mesti meniatkan pada setiap 2 rakaatnya itu, ya pada setiap 2 rakaat dari masing-masing salat tarawih tersebut itu mesti meniatkan tarawih atau mesti meniatkan qiyam Ramadan. Nah berarti artinya apa? Kalau kita meniatkan yang sholat mutlak, ya berarti nggak laku lah. Iya. Karena di sini dikatakan mesti meniatkan tarawih atau mesti meniatkan qiyam Ramadan. Jadi kalau meniatkannya qiyamul lail juga nggak laku. Gitu. Iya. Ya jika kita niatkan qiyamul lail maka nggak laku. Karena di sini dikatakan niatnya harus tarawih atau qiyam Ramadan. Ya, bukan qiyamul lail, tapi qiyam Ramadan. Maka barulah bisa dinamakan dengan salat tarawih. Jadi membedakan antara tarawih dan qiyamul lail. Iya. Tepat. Sebagaimana yang selama ini kita dengar dari mereka ya, di madhab ya. Nah, demikian. Jadi al-qiyam, jadi intinya wayan wis syakhsu bi kulli raka'ataini, pada setiap 2 rakaatnya seseorang itu mesti meniatkan ya, pada setiap 2 rakaat dari salat tarawih tersebut seseorang itu mesti meniatkan tarawih atau mesti meniatkan qiyam Ramadan. Jadi dia tidak meniatkan salat mutlak ataupun salat lail. Karena kalau salat lail itu adalah salat mutlak ya. Salat lail adalah salat mutlak yang dilakukan pada malam hari. Walau shalla arba'an minha bitaslimah ya, karena kenapa saya bilang salat mutlak? Karena tadi Ibnu Qasim bilangnya begitu ya. Ahaduha salatul lail wan naflul mutlak. Fil laili afdal minan nafli mutlak fin nahari. Jadi salat lail itu adalah salat mutlak yang dilakukan pada malam hari. Wallahu a'lam. Iya. Bukan qiyam Ramadan ya. Jadi itu hanya salat mutlak. Nah, oleh karena itu berarti makanya di sini syarih menjelaskan memberikan penegasan bahwa seseorang itu memang harus meniatkan pada setiap 2 rakaat dari salat tarawih tersebut meniatkan tarawih ataupun meniatkan qiyam Ramadan. Jadi bukan jangan sampai berniat salat mutlak atau salat lail. Walau shalla arba'an minha bi taslimatin wahidatin lam tashihha. Ya kemudian beliau katakan kalau dia melakukan salat tersebut dengan kalau dia melakukan salat 4 rakaat dengan satu salam ya, jadi kalau dia melakukan salat 4 rakaat dengan satu salam maka salat tarawihnya tidak sah, lam tashihha. Ya karena bagi mereka memang harus dua-dua ya untuk salat tarawih, dan setiap di 2 rakaatnya harus meniatkan tarawih ataupun qiyam Ramadan setiap di 2 rakaatnya. berarti antum cari yang dua rakaat lah. Kalau antum berpandangan seperti ini ya, cari mereka yang mengerjakannya dua rakaat. Karena di sini dikatakan walau shalla arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam tashihha. Jadi andaikan dia melakukan salat sebanyak 4 rakaat dengan satu salam, maka salatnya tidak sah, salat tarawihnya ya. Nah, demikian. Wa waqtuha baina salatil isya'i wa turu'il fajri. Dan waktu salatnya itu adalah antara salat isya dan terbitnya fajar. Munculnya fajar. Nah, demikian. Wallahu alam. Bisawab. Pengambilan dalil tentang ayat tarawih 11 atau 14 itu dari mana? Dari mana seperti itu pengambilan. Ada banyak sisi pendalilan mereka ya, yang walau yang mungkin bisa saja menurut pandangan sebahagian orang makna dari dalil-dalil tersebut itu tidak begitu. Ya, seperti salah satunya adalah dalil Aisyah yang menyatakan Rasulullah tidak pernah sholat malam kan begitu ya, lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan kan begitu. Jadi berdasarkan hadis-hadis itulah makanya mereka mengatakan terutama di sini pandangan Syekh Albani ya kalau terkait hal ini ya. Adapun kalau ulama-ulama Saudi kayaknya nggak berpandangan begitu juga ya. Jadi Syekh Albani berpandangan ya demikian, bahwa tidak ada yang namanya sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Namun menurut mereka ya itu bukan sholat tarawih begitu. Iya. Ya rata-rata mereka mengatakan 20 rakaat ya. Dan demikian. Lebih itu enggak Albani. Madinah. Ya itu malah lebih banyak lagi ya, penduduk Madinah malah lebih banyak lagi. Iya, betul. Nah begitulah dia. Itu pendalilannya. Iya. Iya, gara-gara ucapan tersebut, yang mungkin kita yang beranggapan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, ya akan mungkin punya bantahan untuk pemahaman tadi kan gitu ya, bahwa maksud dari hadis Aisyah tidak pemahamannya tidak begitu kan gitu. Wallahu alamnya mungkin kita masing-masing ada hujah lah. Tapi itu dalil, ambil sebuah rakaat. Iya. Itulah dia. Walaupun bagi orang lain bukan itu maksudnya. Iya gitu. Benar ya, walau bagi orang lain bukan itu maksudnya, tapi bagi dia itulah yang dia pahami kan gitu ya. Nah demikian. Wallahu alam yusof. Ya. Nah jadi ya intinya di madhab, maksudnya di madhab Syafi'i bahwa sholat tarawih itu adalah 20 rakaat, bukan 11 rakaat. Bajurin kata Rasulullah sendiri itu sholatnya yang nampak itu 8 rakaat. Ketika dinampakkan kepada sahabat 8 rakaat. Di rumah diselesaikan dengan tambahannya. Nah itulah dia. Sehingga Umar mengambil istiar 23 rakaat. Iya 23 sama witir. Istihad. Ya oleh karena itu makanya kita bisa aja memahami dengan pemahaman yang berbeda terkait hadis-hadis yang ada. Jadi dari sini sebenarnya juga kita bisa tahu ya mereka, maksudnya para ulama itu ketika menetapkan ataupun mengistimbat suatu hukum, ya pastinya semuanya dari dalil ya, bukan nggak dari dalil. Ya, jadi jangan pula kita yang hanya bisa memahami zahir-zahir nas. Ya, kemudian mengatakan bahwa yang 20 rakaat itu tidak berdalil ya. Karena sebaliknya mereka pun juga bisa bilang bahwa yang 11 rakaat ini enggak berdalil. Kan gitu. Ya karena enggak ada dalil tarawih itu 11 rakaat. Ya mereka bilangnya begitu. Ya bagi kita inilah dalil 11 rakaat tadi. Yang menurut mereka itu bukan dalil untuk salat tarawih. Ya intinya masing-masing punya ini lah. Ya, jadi untuk menuding enggak pakai dalil ya, maksudnya pihak sana enggak pakai dalil, pihak sini enggak pakai dalil ya, saya pikir ini statement ini hilangkan aja dulu kan gitu ya. Nah demikian ya, Allah. Iya betul. Iya betul itu. Iya ulang deh kan. Ya masyaallah. Ya wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.